بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. Selanjutnya Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Malkhuri menukil ucapan Al-Hafidh setelah beliau menukil ucapan Iyad terkait syarah hadith Hudzaifah bin Al-Yaman muttafaq alaih yang dijadikan syubhat oleh Ahmad As-Sawiyan. قال الحافظ كتا الحافظ يأتو ابن حجر قلت أكبر كتا والذي يظهر لي dan yang tampak bagiku أن المراد bahwa sesungguhnya yang dimaksud bisyarril awwali dengan kejelekan yang pertama ma asyara ilaihi min alfitanil ula, apa yang diisyaratkannya dari fitnah-fitnah yang pertama, agar kita bisa memahami, kita merojaah kembali dulu hadisnya ya. Di hadis itu kan Hudzaifah bin Al-Yaman bertanya tentang kejelekan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, makhafatan minhu ayudrika, karena khawatir kejelekan itu akan mengenainya, menimpanya. Maka dalam rangka untuk mewaspadainya, dia menanyakannya. Dan dia mengatakan pada awalnya, kita, ya kami hidup fi jahiliyah wa syar, dalam kehidupan jahiliyah dan kejelekan. Faja'an Allah bihadal khair, kemudian Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini, Islam yang diutus Muhammad alaihissalam. Kemudian dia menanyakan, apakah setelah kejelekan ini, hal ba'da hadzal khair min syarr, apakah ada kejelekan setelah kebaikan ini? Nabi kan menjawab, na'am, ya. Nah, ini kejelekan yang pertama yang dimaksud. Adapun kejelekan sebelum datangnya kebaikan itu jahiliyah, nah itu bukan, tidak dibahas, itu jelas maknanya yakni. Itu tidak butuh syarah. Wadih. Nah, khair, kebaikan yang datang setelah itu juga tidak butuh syarah. Wadih, jelas, yaitu diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, itu masa keemasan dari masa Islam. Yang dibahas yang setelahnya, karena dia menanyakan apakah ada syar setelah kebaikan ini, Nabi menjawab na'am. Nah, syar itu apa? Kemudian ditanyakan lagi, apakah setelah syar yang datang itu ada lagi kebaikan menyusul menggantinya? Nabi kan menjawab na'am, wa fihi dakhon, ya, tapi ada dakhon. Dan ini tidak murni kebaikan seperti yang pertama, tetapi ada campurannya, ada keruhnya. Nah, jadi syar ini yang dibahas setelah kebaikan yang pertama. Yani syar yang pertama yang datang itu apa? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, yang tanpa bagiku yang dimaksud dengan kejelekan yang pertama di sini adalah apa yang dia isyaratkan dari fitnah-fitnah pertama yang terjadi. Ya. Fitnah-fitnah yang pertama terjadi itu kan adalah fitnah yang susul menyusul bermula dengan terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu. Seperti yang disebutkan di atas. Iya. Wahalum majarran dan seterusnya fitnah demi fitnah setelah itu semua telah dipaparkan, kami paparkan sebelumnya. Nah. Wabil khair, dan yang dimaksud dengan al khair yang datang menggantikan syar tersebut, ma waqa'a min al-ijtima'i ma'a Aliin wa Muawiyah. Apa yang terjadi, ma waqa'a, apa yang terjadi min al-ijtima' berupa ijtima' persatuan, ma'a Aliin wa Muawiyah, bersama Ali dan Muawiyah. Ada muskilah di sini. Karena ya, fitnah yang terjadi sebelumnya, yang itu merupakan syar yang pertama yang menggantikan kebaikan yang ada. Kebaikan itu dari Nabi SAW lanjut di masa khilafah Abu Bakar Siddiq, lanjut di masa khilafah Umar, dan Umar radhiyallahu anhu adalah pintu dari fitnah itu. Ya. Ketika pintu itu dipecahkan, yaitu terbunuhnya Umar, terbukalah lebar-lebar fitnah untuk masuk. Berhasillah masuk Abdullah bin Sabah, ya, yang juga disebut Abdullah bin Sauda al-Yahudi al-Ladhi dakhala al-Islam aslama munafiqan. Dia Yahudi, antek Yahudi, masuk Islam pura-pura munafik. Nah, yang masuk dari datangnya dari Sana'a, ya, masuk ke wilayah, datang ke Madinah. Namun tidak mungkinkan di Madinah dia membuat fitnah, karena di sana kibarus sahabat berkumpul. Ya, kemudian berusaha menyebarkannya di daerah yang memungkinkan untuk itu, di daerah Irak, di Kufah dan sekitarnya. Naam. Dan fitnah itu berkembang, banyak kader-kadernya. Ya, kader-kadernya jadi khawarij, berpemikiran khawarij. Difitnahlah Uthman, fitnah terus berlanjut tanpa bisa dibendung, sudah telah diceritakan sebelumnya, sampai terbunuhnya Uthman syahidan radhiyallahu ta'ala anhu, dengan melarang para sahabat untuk membelanya karena mengkhawatirkan fitnah. Naam. Ali radhiyallahu anhu dibaiat jadi penggantinya, menghadapi kondisi yang paling sulit karena khawarij itu menyusup ke sana kemari, masuk dalam pasukan Ali, masuk menyusup ke sana kemari, dan pelaku fitnah pembunuhan Uthman itu tersebar di mana-mana, dari gabungan dari berbagai kabilah-kabilah, yang artinya jika kemudian langsung ditegakkan hukum kepada mereka, akan ditegakkan hukum kepada mereka, akan fitnah lagi, tidak memungkinkan. Ya, itu ijtihad Ali radhiyallahu anhu. Dia harus menata dulu pemerintahan, menata kembali, ya, untuk kemudian mencari kesempatan untuk bisa menghukum mereka tanpa ada fitnah. Namun Muawiyah radhiyallahu anhu dan yang bersamanya berpandangan lain, punya ijtihad lain. Ijtihadnya adalah pelaku-pelaku itu harus dihukum sekarang juga, karena jika tidak, mereka akan semakin menjadi-jadi. Mereka akan semakin menjadi-jadi. Berbeda ijtihad antara Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah. Sementara Muawiyah punya pengikut yang setia di Syam. Ya. Dan di pihaknya mendukung Amr bin As yang membawa orang-orang Mesir bersamanya. Fa'ala kulli hal, antara Ali dan Muawiyah tidak ketemu ijtihadnya, terjadilah apa yang terjadi. Ya, pada perang Siffin terjadi perang antara keduanya. Nah, dan diawali dengan peristiwa perang Jamal. Ya. Peristiwa perang Jamal dikarenakan Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, dan juga dihadiri oleh Aisyah. Ketika mereka datang ke Basrah juga menuntut hal yang sama kepada Ali. Tapi kemudian dengan bijak kibarus sahaba ini, ya, menyelesaikan dan terjadi kesepakatan di antara mereka untuk tenang, sama-sama tenang. Ya, dan mereka sepakat bahwa tidak memungkinkan sekarang, sehingga tenang. Dua kubu ini di posisi yang berbeda tenang kembali, alhamdulillah. Tapi pihak-pihak Khawarij Fattanun itu memang tidak bisa diam. Ya, mereka mencari cara membuat gara-gara untuk bisa membuat pecahnya peperangan di antara dua kubu. Mereka melakukan fitnah sehingga kacau suasana, sehingga terjadilah pertempuran yang tidak diinginkan. Zubair, Talha, mereka semua, dan sahabat ini menenangkan dan melarang mereka berperang. Ya, mereka tidak terlibat dalam peperangan. Mereka menenangkan, menasehati. Tetapi akhirnya terjadi apa yang terjadi dengan takdir Allah SWT. Talha terbunuh, Zubair juga akhirnya terbunuh di perang Jamal tersebut. Nah, yang kemudian, ya, peristiwa berikutnya yang lebih besar adalah pertempuran antara Ali dengan Muawiyah dengan ijtihad masing-masing radhiyallahu anhum jami'an, dan semuanya menginginkan kebaikan. Semuanya menginginkan kebaikan. Nah, tidak ada yang dicela di antara mereka. Ya, tidak ada dicela di antara mereka. Mereka sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Nah, fitnah-fitnah itu yang dimaksud. Ya. Dan sampai yang sudah diceritakan sebelumnya, tidak perlu diulangi lagi, sampai munculnya Khawarij, ya, kemudian diperangi oleh Ali, tetapi tidak sampai habis tokohnya. Kemudian konspirasi mereka untuk membunuh Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Ali di Kufa, Muawiyah di Syam, Amr bin As di Mesir. Tapi yang berhasil hanya Ali. Kemudian digantikanlah khilafah Ali oleh Al-Hasan. Naam. Yang hanya berlangsung 6 bulan. Kemudian hampir terjadi pertempuran yang lebih dahsyat, karena kekuatan yang dikumpulkan masing-masing tidak lebih besar lagi. Ketika dua kubu yang besar ini bagaikan bukit yang berbaris, masing-masing kekuatan itu hampir bertempur. Kemudian Al-Hasan radhiyallahu anhu mengalah demi kemaslahatan, tanazul. Dan disitulah terbukti hadis Nabi alaihi salatu wassalam memuji Al-Hasan ketika masih kecil, dengan mengatakan inna bni hadha sayyid, sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin besar. La'allallah ayyuslihah baina fi'ataini azimataini bihi. La'allallah ayyuslihah bihi baina fi'ataini azimataini. Moga-moga Allah SWT, atau barangkali Allah SWT, ya, yani semoga mendamaikan dua kelompok besar yang berseteru dengan sebab dia. Nah, itu terrealisasi ketika Al-Hasan mengalah dan menyerahkan imarah kepemimpinan negara kepada Muawiyah. Resmilah Muawiyah menjadi penguasa tunggal. Bersatulah kaum muslimin ketika itu. Sulh, yang dikenal dengan Amus Sulh. dikenal dengan tahun perdamaian, berakhir semua fitnah. Alhamdulillah. Jadi apa yang disebutkan di sini Al-Hafidz keliru. Ma waqa'a min al-ijtima'i ma'ali wa Muawiyah ini keliru. Nah, oleh karena itu diberi ta'liq catatan kaki oleh Syekh Rabi' kada, demikian yang tertulis dalam Al-Fath. Ya. Was-sawabu, dan yang benar anna al-ijtima'a tamma baina al-Hasan wa Muawiyah, bahwa ijtima' persatuan itu sempurna antara Al-Hasan dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Fasummiya dzalikal 'aamu, dinamakanlah tahun itu, tahun persatuan itu, alladzi tamma fihi al-ijtima', yang sempurna padanya al-ijtima', dinamakan 'aamal jama'ah. Disebut, dikenal dengan 'aam al-jama'ah, tahun jama'ah. Ya, karena kaum muslimin menjadi satu jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah semuanya yang tadinya berselisih itu. Kelompok yang baru muncul keluar dari ahlus sunnah wal jamaah baru khawarij. Yang mereka lah memang yang kelompok sempalan ya dengan bid'ah mereka. Bid'ah khuruj, pemberontakan itu. Mereka lah yang kelompok pertama yang keluar dari Shiratul Mustaqim. Nah, mengisi ahlus sunnah wal jamaah. Diawali dengan pembunuhan terhadap Uthman dan lanjut tadi kita dengar. Ya. Baik. Adapun yang terjadi fitnah antara Ali dan Muawiyah ini semua ahlus sunnah jamaah. Nah. Pimpinannya adalah sahabat-sahabat yang mulia dengan ijtihad masing-masing. Tapi kemudian jamaah ini disatukan kembali oleh Allah dengan mengalahnya, tanazulnya Al-Hasan, menyerahkan tampuk pimpinan pemerintahan secara resmi kepada Muawiyah. Naam. Amul jamaah, tahun jamaah. Selesai fitnah. Inilah al-khair yang dimaksud. Inilah al-khair yang dimaksud, yang kebaikan yang datang menggantikan syar, fitnah-fitnah sebelumnya itu yang dibahasakan dengan kejelekan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa sehebat apapun seorang imam, hafiz, terkadang ada waham, terkadang mengalami waham. Nah, ya, jika memang bukan kesalahan percetakan, tapi memang dari kolam, dari penanya al-hafiz ketika menulis Ali bukan al-Hasan. Ini waham, yakni salah ingat, salah tulis. Tayyib. Makanya diluruskan tadi. Ya. Wa bid-dakhan, dan yang dimaksud dengan ad-dakhan, ma kana fi zamanihima, apa yang ada di zaman keduanya. Ya. Min ba'dil umara'i, dari sebagian umara, sebagian umara, umara jama' amir, yakni sebagian amir-amir, gubernur-gubernur yang diserai kepercayaan untuk memimpin suatu wilayah-wilayah bagian dari pemerintahan Islam. Kaziyad bil Iraq, seperti Ziyad yang menjadi amir memimpin Irak. Ya. Wa khilaf. Naam. Wa khilaf man khalaf alaihi min al-khawarij, dan khilaf yang muncul dari kalangan khawarij menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam, inilah dakhon yang dimaksud. Inilah dakhon yang dimaksud. Jadi tidak sempurna. Jadi di masa Muawiyah itu ada, ya, ada ini tadi. Nah, ini yang mengganggu kemurnian, ya, kebaikan tersebut. Wabid du'ati ala abwabi jahannam, dan yang dimaksud dengan para da'i yang menyerukan kepada pintu-pintu jahannam. Coba kembali lagi ke hadis ya. Ke halaman pertama pembahasan ini, kan Nabi mengatakan wa fihi dakhon, ada dakhon. Kemudian Hudzaifah menanyakan wa ma dakhonu, apa dakhonnya? Apa kekeruhannya itu? Sehingga tidak murni kebaikan tersebut. Nabi menjawab qaumun yahduna bighairi hadi. Satu kaum yang berjalan di atas selain petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir, engkau mengenal dari mereka. Na'am, dan engkau mengingkari. Baik. Du'at ala abwabi na'am. Kelanjutan hadisnya kan begitu. Kelanjutan hadis. Ini dakhonnya tadi. Qaumun yahduna bighairi hadi ta'rifu min wa tunkir, dakhonnya tadi itu. Kalau di zaman itu ada umara seperti Ziyad di Irak dan seterusnya. Kemudian kelanjutan hadis, kan Hudzaifah bertanya lagi. Iya. Fa hal ba'da dzalika al-khair min syarr, setelah kebaikan tadi yang ada dakhonnya itu. Ya. Apakah ada syarr lagi? Nah, kata Nabi na'am. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Ada lagi kejelekan, yaitu da'i-da'i yang menyerukan ke pintu-pintu neraka jahannam. Barang siapa menyambut, menjawab seruan mereka ke pintu-pintu jahannam itu, mereka akan melemparkannya masuk dalam jahannam. Nah, ini kejelekan ini lagi yang dibahas. Jadi doa'at ala bawi jahannam yang dimaksud, da'i-da'i yang mengajak kepada pintu jahannam itu, kata al-hafidh, man qama fi talabil mulk, yaitu pihak-pihak yang bangkit untuk talab al-mulk, untuk mencari kekuasaan. Minal khawarij wa ghairihim, dari kalangan kelompok khawarij dan yang lainnya, yang melakukan pemberontakan untuk mencari kekuasaan. Mereka ingin berdaulat, menjadi penguasa dengan dalih daulah Islamiyah. Dengan dalih mereka ingin mendirikan daulah Islamiyah, yang berarti daulah yang ada tidak Islamiyah menurut mereka. Wa ila dhalika al-isyarah, wa ila dhalika al-isyaratu biqawli, wa ila dhalik, kepada hal itulah, al-isyaratu isyarat dengan qawul Nabi SAW, dengan sabda Nabi, ilzam jama'atal muslimina wa imamahum. Ya, karena ketika Nabi menyebut kejelekan ini, munculnya du'at ala bawah jahannam, yaitu khawari tersebut. Kemudian Hudzaifah kembali ke hadis di dalam pertama pembahasan. Hudzaifah kan mengatakan kepada Nabi, wahai Rasul, ya Rasulullah, sifhum lana, sifatkan mereka itu kepada kami. Nabi menjawab, hum min jillatina wa yatakallamu nabi al-sinatina, mereka dari kulit kita juga. Jadi bangsa kita, bangsa yang sama, Arab. Wa yatakallamu nabi al-sinatina, mereka berbicara dengan lisan kita, dengan bahasa Arab. Kemudian Hudzaifah bertanya, "Fama ta'muruni in adrasani dzali?" Apa yang kau perintahkan kepadaku jika fitnah itu, kejelekan itu mendapatkanku? Yani aku mencapai zaman itu. Qal, kata Nabi, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Engkau ikat dirimu, menetapi jamaah kaum muslimin dan imam mereka, penguasa mereka yang sah. Nah, inilah yang disyaratkan oleh Nabi, yakni walau jara. Jadi ketika muncul kelompok-kelompok khawarij ya, yang melakukan upaya-upaya pemberontakan dan penggulingan kekuasaan pemerintah yang sama untuk mencari kekuasaan, maka jangan terpengaruh, jangan terprovokasi, jangan tertipu dengan dalih-dalih mereka yang mendirikan daulah Islamiyah. Tetapi tetaplah engkau bersama pemimpin yang sah yang ada, bersama jamaah kaum muslimin. Ya'ni walau jara, walau jara, yakni walau zalama, meskipun pemimpin penguasa yang sah itu yang memimpin jamaah kaum muslimin, meskipun dia melakukan kedzaliman, meskipun melakukan kedzaliman. Dan memang itu senjata Khawarij, sebagaimana salaf salih mereka, salaf jelek mereka yang sampai pada tahap membunuh Uthman, dalih-dalih mereka kan itu. Ya, dalih mereka Uthman melakukan kedzaliman, tidak adil, melakukan kedzaliman ini. Ya. Melakukan nepotisme ini, ya. Sekian tuduhan-tuduhan yang dusta yang dimunculkan. Nah, andaikan betul penguasa itu benar-benar ada kedzalimannya, adapun Uthman bersih. Tetapi di fitnah kejelekan yang disebutkan ini muncul Khawarij itu dan mengklaim, ya, ada kedzaliman pada penguasa sehingga harus digulingkan demi untuk menegakkan keadilan daulah Islamiyah. Nah, jangan terprovokasi, jangan terpengaruh. Meskipun penguasa itu zalim, tetap bersamanya. Jangan bergabung dengan Khawarij. Begitu nasihat Nabi kepada Hudzaifah. Wa yadhihu dhalika riwayatu Abil Aswad, dan semakin memperjelas makna itu riwayat Abil Aswad. Walau daraba dhahrak wa akhadha malak, meskipun penguasa itu kezalimannya, ya, sampai pada tingkatan walau daraba dhahrak, kata Nabi, meskipun dia memukul punggungmu, mencambuk kamu, wa akhadha malak, merampas hartamu, isbir, sabar. Jangan berpikir untuk memberontak, jangan berpikir bergabung dengan Khawarij. Sabar. Ya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala, sabarkan diri. Naam. Kedzaliman yang menimpa sampai pada tingkatan tersebut, hak dirampas oleh penguasa yang kedzaliman mereka, ya, hak tidak diberikan, bahkan hak yang dimiliki dirampas, dipukul, dicambuk secara zalim, itu tidak seberapa jika dibandingkan kekacauan, pertumpahan darah, ya, pembunuhan, perampokan, perampasan, dan pemerkosaan yang terjadi jika negara kacau. Jika terjadi pemberontakan dan negara menjadi kacau, hilang keamanan, ya, maka kejelekan jauh lebih besar daripada apa yang digambarkan tersebut, merampas hartamu, mencambukmu. Nah, sebagaimana realitasnya begitu. Nah, kenyataannya seperti itu. Itulah rahasia dibalik nasihat Nabi Alaihissalam, dan ini menjadi prinsip Ahlus Sunnah Jamaah, dan ini yang diselisih oleh Khawarij. Ya, Khawarij emosional mereka, ya, yakni emosional yang dikedepankan. Adapun Ahlus Sunnah, mereka mengedepankan akal, logika yang benar, mengedepankan dalil, ya, mengedepankan ketenangan, berjalan di atas kaidah yang telah ditetapkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Karena ketika diselami Ternyata rahasia yang besar di balik itu. Kenapa dilarang memberontak? Nah, seperti yang digambarkan tadi. Wa kana mithlu dhalika katsiran fi imaratil Hajjaj. Dan adalah yang semisal dengan itu, yakni kedzaliman penguasa, ya, merampas harta, memukul orang, mencambuk tanpa kesalahan, itu banyak terjadi di masa imarah Al-Hajjaj. Naam. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Sudah pernah kami gambarkan, ya, sepak terjang Al-Hajjaj. Dia datang bergabung ke imarah khilafah, ya, Umayyah, berawal dari masa Marwan ibn al-Hakam, dan puncak-puncak kezalimannya Al-Hajjaj di masa Abdul Malik ibn Marwan, kakaknya Abdul Aziz ibn Marwan, ayahnya Umar Abdul Aziz, adik dari Abdul Malik. Marwan ibn al-Hakam punya dua anak, Abdul Malik dan Abdul Aziz. Yang menjadi pengganti ayahnya adalah Abdul Malik. Jika Abdul Malik wafat, diganti Abdul Aziz. Tapi Abdul Aziz lebih duluan wafat. Abdul Aziz ayahnya Umar bin Abdul Aziz, yang kelak menjadi khalifah yang adil. Yang telah kita lewati juga, singgung. Nah, disitulah puncak-puncaknya sepak terjangnya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi di masa Abdul Malik. Di masa Abdul Malik, dia meruntuhkan imarah Abdullah bin Zubair di Makkah. Nah, dan membunuhnya secara zalim. Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat yang mulia. Nah, dan terus sudah, ya, terus sudah imarahnya diwarnai dengan darah siapa saja yang dianggap tidak mau taat, ya, yang tidak sejalan dengan hawa nafsunya mesti dibunuh. Nah, ya, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, sekian banyak orang dibunuh. Yang terakhir siapa? Mesti ingat? Yang dikejar sampainya dibunuh juga oleh dia, Sa'id bin Jubair. Nah, Sa'id bin Jubair itu yang terakhir. Sa'id bin Jubair berdoa kepada Allah agar tidak diberi kesempatan lagi setelahnya. Nah, maka seperti yang telah diceritakan, dia seperti orang stres setelah itu. Datang dalam mimpinya, ya, Sa'id bin Jubair. Dia ketakutan, sakit parah sampai dia mati. Dia membunuh Sa'id bin Jubair di bulan Rajab, dia mati di bulan Ramadhan. Nah, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ya, yang ini dipelihara oleh Abdul Malik ibnu Marwan. Nah, sampai ulama berselisih di zaman itu, ya, tabi'in berselisih, dia ini kafir apa fasik. Sampai ada mengkafirkan Al-Hajjaj. Ada mengatakan fasik. Nah, yang terbaik yang dibunuhnya adalah Abdullah bin Zubair. Terus, ya. Bahkan kematian Abdullah bin Umar juga gara-gara dia. Kematian Abdullah bin Umar juga gara-gara dia. Karena dia membolehkan orang-orang pasukannya membawa senjata masuk ke tanah suci di musim haji, sehingga mereka bawa pedang, bawa lembing, ya, kendaraan-kendaraan mereka masuk musim haji. Ibnu Umar yang berhaji kena tombak kakinya, kena ujung tombak salah satu dari pasukan itu, kena kakinya luka sampai mati Ibnu Umar. Nah, gara-gara itu luar biasa zalim. Nah, ini Al-Hajjaj. Oleh karena itu memang suasana di masa itu, masa Al-Hajjaj itu panas suasananya. Nah, banyak muncul orang berpikir untuk memberontak. Nah, yang menghadapi situasi dengan emosional. Baik. Baik, al-munaqashah. Al-munaqashah. Nah, ini kan berarti ada perbedaan tafsir antara Iyad dan Al-Hafidh. Iya. Yeah. Karena adapun tafsir Iyad dengan Al-Hafidh dalam hal menafsirkan asyarr al-awwal, kejelekan yang pertama setelah kebaikan, ya. Yeah. Dari masa Nabi alaihi salam sampai Umar sampai Umar sampai terbunuhnya Utsman. Nah, syar yang pertama datang setelah itu di sini sama. Ini disebutkan ayat dalam Hafidh, yaitu fitnah yang terjadi setelah terbunuhnya Utsman. Tapi penafsiran syar ini berlanjut sampai batasnya sampai kemana, kemudian datang khair yang ada dakhonnya ini, yang mana? Nah, Iyab kan mengatakan bahwa khair yang kemudian datang yang ada dakhonnya yang membuat bernafas kaum muslimin lega merasakan keadilan setelah sekian mereka kesusahan, ya. Dan kedoliman-kedoliman yang ada itu adalah ketika naiknya Umar bin Abdul Aziz. Nah, meskipun singkat tapi keadilan merata. Nah, luar biasa. Ya, sampai-sampai ada sebagian orang yang kemudian mengatakan dia Khalifah Ar-Rasyid yang kelima, dan itu tidak benar. Itu tidak benar. Bagaimanapun juga Umar bin Abdul Aziz tabi'i, sebelumnya ada Muawiyah, sahabat lebih mulia. Khairul muluk ba'dal Khulafa Ar-Rasyidin, sebaik-baik penguasa setelah Al-Khulafa Ar-Rasyidun adalah Muawiyah. Nah, tapi karena itu tadi keadilan yang luar biasa merata, maka muslim lega sehingga sampai ada yang berlebihan seperti itu. Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu khair yang menggantikan syar yang panjang ini tadi. Menurut tafsir Iyad. Dan sudah diceritakan kan kapan naiknya Umar bin Abdul Aziz. Tadi Abdul Malik bin Marwan di zamannya adalah Hajjaj ini tadi yang sudah kita dengar. Ya. Itu lanjut sampai Abdul Malik, kan Abdul Aziz dulu wafat, Abdul Malik wafat diganti oleh putranya yang tertua yaitu Walid, Al-Walid bin Abdul Malik. Itu Al-Hajjaj masih ada. Disitulah Al-Hajjaj kemudian meninggal di masa Al-Walid. Naam, di masa Al-Walid. Tadi sudah kita dengar, ya, sebab kematiannya berawal dari pembunuhannya terhadap Sa'id bin Jubair, murid Ibn Abbas, masyhur Sa'id bin Jubair rahimahullah. Naam. Kemudian setelah Al-Walid meninggal diganti oleh adiknya yaitu Sulaiman. Sulaiman inilah yang dekat dengan Umar bin Abdul Aziz, sepupunya. Nah, kan sepupu ini. Nah. Sulaiman menyerahkan kekuasaan kepada Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya naik resmi Umar bin Abdul Aziz, disitulah datangnya khair setelah syar yang panjang ini. Tadi menurut tafsir siapa? Iyad. Menurut tafsir Al-Hafidh, syar tadi tidak sepanjang itu batasnya. Ya, khair yang datang meskipun ada dakhonnya yang menggantikan syar, ya, yang cukup panjang ini, itu khair yang datang menggantikannya adalah sulh antara siapa tadi? Al-Hasan dengan Muawiyah. Dan itu masih jauh kan? Masih sangat jauh jaraknya dari Umar bin Abdul Aziz. Nah, karena di sini naik Muawiyah. Nah. Baik. Dan sebenarnya setelah Muawiyah muncul fitnah-fitnah berikutnya. Ketika diganti oleh Yazid bin Muawiyah, di masa Yazid telah terbunuh Al-Husain di Karbala. Nah, syahid. Radhiyallahu anhu. Nah. Kemudian diganti oleh Muawiyah bin Yazid. Muawiyah yang menyerahkan, melepaskan kekuasaannya dan mempersilahkan kaum muslimin memilih pemimpin sendiri yang mereka pilih. Di situlah dibaiat Abdullah bin Zubair secara resmi. Jadi dia resmi menguasai Hijaz, ya, dan sebagian dari wilayah Irak. Namun dan yang lainnya, namun tersisa wilayah di Syam yang tidak bisa dikuasai. Di sanalah melompat Marwan bin Hakam merebut kekuasaan sehingga dia punya kekuasaan di Syam. Inilah yang terus berlanjut menyaingi Abdullah bin Zubair. Marwan bin Hakam diganti Abdul Malik. Di sinilah berperan Al-Hajjaj meruntuhkan kekuasaan Abdullah bin Zubair dan membunuh Abdullah bin Zubair. Jadi tadi lanjut nyambungan. Jadi sebenarnya setelah sulh Al-Hasan dengan Muawiyah memang dirasakan, ya, dirasakan kebaikan dan kelegaan di situ. Tapi ketika Muawiyah wafat radhiyallahu anhu dan naik Yazid, muncul lagi fitnah-fitnah tadi. Terbunuhnya Husain di Karbala, terus itu fitnah semakin besar setelah itu. Terbunuh Husain ini memicu fitnah besar. Nah, fitnah besar. Baik, terus. Nah, jadi kalau iya tadi bukan dibatasi syar itu dengan sulh Muawiyah dan Al-Hasan, tapi dengan dengan naiknya Umar baru berakhir, yani muncul al-khair. Tapi Al-Hafidz menurutnya adalah amul jamaah itu khair yang menggantikan syar tersebut. Nah, ini perbedaan tafsir di situ. Ya. Makanya di sini di munaqashahnya awalan Syekh Rabi menggambarkan na'am. Dzukira fil hadits khamsatu uhud, disebutkan dalam hadits ada lima masa. Al-awwal yang pertama al-ahdul jahili, masa jahili. Wa ma fihi min syarr, dan kejelekan yang ada di situ, kejelekan murni di situ. Na'am. Ini jelas. Yang kedua, al-ahdul tsani, العهد الذي كان يعيشه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ما سيّن يا dijalani oleh Rasulullah SAW. Itu masa hidupnya Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia. Wayamtaddu, dan itu berlanjut ila qiyamil fitnati ala Uthman, sampai qiyam al fitnah, munculnya fitnah atas Uthman. Jadi dari masa Nabi, lanjut khilafah Abu Bakar, lanjut khilafah Umar, ya, dan ini merupakan pintu penjaga fitnah dengan terbunuhnya pecah pintu fitnah itu sehingga di khilafah Uthman mulai menyusup fitnah. Siapa tokohnya? Abdullah bin Sabah, tokoh utamanya, mengkader Khawarij, muncul sampai akhirnya Uthman terbunuh. Nah, terbunuhnya Uthman inilah startnya syar yang menggantikan khair di masa Nabi sampai terbunuhnya Uthman itu. Syar yang pertama setelah kebaikan. Wa qad atlaqa alaihi al-khair faqat. Nabi SAW memutlakkan atas masa itu kebaikan saja, kebaikan murni, yaitu masa Nabi, khilafah Abu Bakar, khilafah Umar, ini khair murni. Terbunuh Uthman, syar yang menggantikannya. Al-thalith, al-ahdul fitan, masa terjadinya fitnah-fitnah. Allati waqa'at, yang terjadi ba'da qatli Uthman, setelah terbunuhnya Uthman. Wa huwa alladhi atlaqa 'alaihi syarra, dan inilah yang Nabi mutlakkan padanya syar fahas, syar saja, tidak ada kebaikannya. Wa syar sudah itu. Sudah kita dengar pemaparannya. Ya. Yang keempat, atlaqa 'alaihi al-khaira wa fihi dakhan. Nabi memutlakkan atasnya kebaikan tetapi tidak murni, fihi dakhan, ada keruhnya. Ya, ada keruhnya. Nah, inilah tadi yang diperselisihkan antara Iyad dengan Al-Hafidz. Khair yang ada dakhannya, ada kekeruhannya ini, yang menggantikan syar tadi. Mulai dari terbunuhnya Uthman, fitnah-fitnah itu semua syar. Sampai mana batasnya? Dan mana yang dianggap khair yang menggantikannya? Wa huwa ahdu Umar ibni Abdul Aziz kama fi sahil qadi'iyab. Khair yang ada dakhannya menggantikan syar yang panjang tadi adalah masa terangkatnya Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, masa khalifahnya Umar bin Abdul Aziz sebagaimana pada syarat qadiyah. Berarti dilewati semua itu, amul jamaah, sulh antara Al-Hasan dan Muawiyah, terus sampai kemudian Yazid, terus sampai ya masa Sulaiman ibni Abdul Malik. Ya, itu semua masih syar. Sampai Sulaiman wafat menyerahkan kekuasaan kepada Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz naik, di sinilah khair menggantikan syar yang panjang tadi yang ada, tapi tetap ada dahonnya di masa Umar bin Abdul Aziz. Kemudian au ahdul ijtima'i bainal Hasan wa Muawiyah, atau yang dimaksud dengan khair yang ada dahonnya itu yang menggantikan syar yang panjang mulai dari terbunuhnya Utsman, khair yang menggantikannya adalah ahdul ijtima'amul jama'ah, masa terjadinya persatuan jama'ah sulh, yakni antara Al-Hasan dan Muawiyah, ketika Al-Hasan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Muawiyah. Berarti penetapan Al-Hafidh lebih pendek ya, difahami ya. Nah, adapun Iyad lebih panjang syarnya, yang dianggap syar sampai ke masa Umar baru dianggap itu khair yang ada dahannya. Nah, wadahon dan dahon yang dimaksud yang mengeruhkan khair tersebut, imma ayyakuna, boleh jadi, apakah yang dimaksud adalah ya dakhon tersebut, ahdal umara'i ba'da Umar bin Abdul Aziz, yaitu masa para umara, amir-amir, penguasa-penguasa yang bermunculan setelah Umar bin Abdul Aziz. Adapun di masa Umar bin Abdul Aziz, umara'nya ulama, orang ulama berlomba-lomba untuk menjadi amir, menyambut keinginan Umar bin Abdul Aziz karena mereka percaya kepadanya. Bagaimana tidak adil? Ya. Adil makmur, tidak ada kejahatan. Bagaimana ada kejahatan? Perekonomian masya Allah makmur, tidak ada orang yang butuh tanpa terpenuhi kebutuhannya. Munculnya kejahatan dan kedzaliman itu kan gara-gara ekonomi. Hah? Lemah, kacau, ya. Banyak orang yang tidak punya uang, banyak orang miskin, mau makan, ya, mau ini mau itu, akhirnya merampok, berbuat jahat. Di masa Umar bin Aziz dipenuhi semua itu. Sampai petugasnya Umar bin Aziz berkeliling, siapa yang butuh hajat mau diberi uang, tidak ada lagi yang butuh. Semua orang sudah puas. Bagaimana tidak adil? Nah, tapi setelahnya muncul umara. Ya. Muncul kemudian sama Umar bin Aziz, muncul lagi dahan itu, kekeruan itu muncul lagi, ya, yang mengeruhkan kebaikan yang dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini tadi versinya siapa ini? Versinya Iyad ya. Wa imma, untuk versi Al-Hafidh, wa imma ayyakuna al-muradu bidan, ataukah yang dimaksud dengan dahan yang mengeruhkan kebaikan itu ma asyara ila al-Hafidh, yang disyaratkan oleh Al-Hafidh, mithlu wilayati Ziyad wa bini, seperti wilayah yang dipegang oleh Ziyad dan putranya di Irak, ya. Wa wilayat al-Hajjaj wa amthali wilayahnya al-Hajjaj dan semisalnya. Dari sejak yang sudah kita dengar kisahnya, tanpa diulangi lagi. Naam. Nah, itu yang mengeruhkan ini menurut versi siapa? Versinya siapa? Al-Hafidh, karena Al-Hafidh membatasi khair itu datang ketika amul jamaah, ketika damai antara Al-Hasan dan Muawiyah, tampuk kekuasaan diserahkan penuh ke Muawiyah. Kepada Muawiyah. Setelah Muawiyah, ya, dan seterusnya. Nah, Al-Hajjaj jadi salah satunya mengeruhkan itu. Munculnya berawal dari masa Marwan Ibn Hakam sampai ke masa Abdul Malik ini Marwan sampai masa Al-Walid. Nah, dan yang semisalnya. Nah, wa yumkinu an yakuna makna al-hadith, dan boleh jadi makna hadith ini awsa lebih luas lagi mimma sawwarahu, dari apa yang digambarkan Al-Hafidh oleh Al-Hafidh Ibn Hajar wal-Qadi'iyat dan Al-Qadi'iyat. Jelas? Barakallahu fikum. Adapun pertanyaan yang kedua pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Allahumma bihamdika subhanaka wa bihamdika.